Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ahibbi fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita sampai di mana kemarin, huruf ya. Baik. Qala mu'allif bismillah huruf ya. Ya sudah atau belum? Sudah. Ya. Shin juga sudah. Belum. Baik, kita masuk huruf shin. Sha. Qala hafidhahullahu ta'ala. Makhraj huruf shin. Makhrajnya adalah tengah lidah dan langit-langit. Tengah lidah dan langit-langit. Di antara sifatnya adalah tafasyi. Tafasyi itu adalah makna daripada tafasyi. Menyebarnya suara huruf shin, menyebarnya suara huruf shin dari pusat makhrajnya, dari pusat makhraj. Tatkala kita mengucapkan shin, suara itu menyebar dari makhraj huruf tersebut. Di antaranya juga hams. Hamas yakni suara yang halus atau suara halus keluar menyertai huruf. Akhawa keluarnya suara melalui makhraj, saat melewati makhraj. Kemudian istibal suara tidak naik ke langit-langit. Baik, kita praktekkan. Sha. Sha. Ash. Ash. Ashara. Shatama. Shahaza. Shabasa. Jayasha. Shakhala. Shayada. Shaasa. Shakaka. Shahawa. Nasha'a. Shayaba. Shamakha. Shawala. Nabasha. Shadaha. Shadaha. Jasha'a. Shatata. Shazara. nashaza abatafa jahakha dazaraza fashakalamana wahaaya. تفضل اقرا. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Stamir, selanjutnya samping. Ya ya Syekh. Shadaha. Mashaza. Za. Nah, barakallahu fiik, Ustaz. Sampingnya, Fadhal. Sasha kalamana. Nah, Ustaz, nampinya. Nasha za za za Naam barakallahu fi sampingnya. Shatata ta. za, za, za. Naam, barakallahu fiik. Selanjutnya. Nah, barakallahu fiik. Stamir, suaminya. Nasha za za. Sa sha hamburgan. Sa sha sha. Nah, pesan barakallahu fiik. Selanjutnya. Sampingnya Abdul Farqullah. Naam, al-akhir. Allah. Barakallahu fiik. Jasha, jasha a. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita baca sama-sama. Asyara. Syat. Nah. Syatama. Terus. Barakallahu fikum, santun jami'an. Selanjutnya, Pelajaran yang ke-21. Qala mu'allif hafizahullah. Huruf sa, sad. Makhraj adalah ujung lidah dengan ujung gigi seri bawah. Ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah. Di antara sifatnya adalah sofir. Hanus rukhawa itbaq. Itbaq itu maknanya adalah suara terkurung dalam ruang yang sempit antara langit dan lidah. Baik. Kita baca. Sa. Bibir jangan dimajukan. Apabila harokatnya fathah, bibir tidak dimajukan. Sa. As. Sa. Jangan tertawa. Sa. As. As. Asala. Sakhaba. Samata. Sahada. Hamasa. Zakaya. Jasasa. Sawana. Hasara. Sosa. Shasa. Vasa. Fadara. Salaha. Sadama. Sahawa. Nasaha. Wasaya. Hasada. Basala. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sashasa. Kalamana. Wahaaya. Sekali lagi. Asala. Sakhaba. Samata. Sahada. Hamasa. Zakaya. Jasasa. Sawana. Hasara. Sosa. Shasa. Rasa. Tabara. Salaha. Sadama. Sahawa. Nasaha. Wasaya. Hasada. Basala. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sashasa. Kalamana. Wahaaya. Baik, dari situ di belakangnya. Abad. Keras suaranya. Nasa. Naam, barakallahu fiik. Sampingnya, fadhol. Dada. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Zaka. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Zakaya. Sin. Sa. Pelan-pelan. Da-za-ra-za-za. Coba, satu-satu. Da-za-ra-za. Enam. Mas. Hey, barakallahu fiik. Sampingnya, Allah. Saha. Sa-sha-so. Naam, barakallahu fiik. Tafadhal. Sad. Ha? Hamasa. Sa. Eh, jangan to. Sa. Sa, sad. Ah. Zanya jelas. Za. Naam, barakallahu fiik. Hasan sampingnya. Nah, barakallahu fiik. Hasan. Baik, sampingnya. Sa-kha. Kha. Ha. Ha-sara. Sha sa sha Naam, barakallahu fiik. Sampingnya. Ja, ja. Za ra za. Nah, pelan-pelan. Enggak, pelan-pelan, malah cepat-cepat malah. Disuruh pelan malah cepat. Ulang dari sini tadi, da za ra za. Tadi za-nya masih keliru. Ya. Nah, barakallahu fiik. Baik. Yang lain sudah benar, tadi yang keliru itu di bagian za-nya, kurang tepat. Nah, memang kalau bacanya cepat, itu bisa terjadi kekeliruan di situ. Ya, tapinya. Tapinya Naam. Waha aya. Selanjutnya, terakhir. Baik, ikra'u jamatan. Asala. Jadi kita telah sebutkan di antara sifatnya adalah sofir. Sofir itu adalah suara tajam yang muncul pada huruf sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suara. Sebagai akibat dari sempitnya celah yang dilalui suara. Ini sofir. Baik. Yang perlu kita perhatikan adalah tatkala mengucapkan huruf sad, fathah, sukun, sebelumnya fathah, bibir tidak dimajukan. Bibir atas dan bawah tidak dimajukan. Ini pada posisi seperti biasa, normal. Kemudian, masih ada waktu. Kita lanjutkan. Pelajaran yang ke-22. Pelajaran yang ke-22. طيب قال مالك رضي الله pelajaran yang ke-22 huruf ba bad atau ba makhrajnya adalah salah satu tepi lidah dengan bagian gigi geraham atas. Di antara sifatnya adalah istitalah dan bad tidak memiliki kolkolah. Tidak memiliki sifat kolkolah. Sehingga jangan dibantulkan. Istitalah itu adalah mendorong lidah ke depan, membentur dengan pangkal gigi seri atas. Sementara tepi lidah kanan atau kiri bertemu dengan menempel gigi geraham atas. Di ujung lidah atau lidah ditarik ke depan untuk bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Istiqalah. Kemudian jahar, rukhawa, ketubak. Ketubak ini terkurungnya suara antara langit-langit dan lidah. Kita baca ba ba av av ba av khababa sayara Bayaza. Wadaa. Rakaada. Hamada. Dohata. Sawana. Bajara. Sadada. Dalala. Shazaza. Hadara. Hadara. Bayada. Nahada. Baraa. Dababa. Damama. Damana. Jangan do, tapi do. Damana. Radada. Radada. Abatasa. Jahakha. Dazaraza. Sasha Sobo. Kalamana. Wahaaya. Baik, dari sana. Tobol. Za. Barakallahu fiik. Sampingnya. Kha. Kha. Dalala. Naam, santum, santa, barakallahu fiik. Sampingnya, tafadhal. Sampingnya, tafadhal, barakallahu fiik. Wadahata. Doro. Ya, barakallahu fi sampingnya. Bayawo. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Naam, sans, barakallahu fiik. Sambilnya. Nah, barakallahu fiik. Sampingnya. Baik, ada jam berapa? Baik, alakhir. Iqra'u jama'atan khababa, ya. Baik, barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Sampai di sini kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.